Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salatan wassalaman daimaini ila yaumillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Fala haula wala quwwata illa billah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para kiai, para tokoh masyarakat, pejabat pemerintah baik sipil maupun angkatan TNI Polri yang sangat kulo sayangi, saya banggakan. Para masyayikh an-nahdiyin, para masyayikh pengasuh pondok pesantren, pengurus cabang NU kabupaten maupun kota, MWC ranting, sedaya ingkang kula hormati, ugi tumateng sedaya pengurus Muhammadiyah, pengurus daerah sampai datang desa ingkang kula hormati, wabil khusus ikhwaninal kiram, para jamaah pengaosan kitab hikam rahimakumullah. Alhamdulillah kula kali panjenengan nang Gusti Allah dikei seger waras, sing seger warase iso diarahno dateng penggawean-penggawean sing apik lan ga iso digawe ngedohi kelakuan-kelakuan sing elek. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, monggo kita lanjutaken ngaji kita pada kesempatan ini dugi dateng nomor 105, dua garis dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza tarro, mongko ari kalane kebujuk, asale wacanane fa idza igtarro ngoten. Berhubung niki hamzah wasol niku disambung fa idza tarro, mongko ari kalane kebujuk sapa zalikal mamduhu, mengkono-mengkono wong kang den puji. Wa taqadalan nikataken sapa al-mamduh istihqaqahu ing oleh haki al-mamduh lima maring barang mudiha kang den puji sapa al-mamduh bihi kelawan ema. Wa tarolan kebujuk sapa al-mamduh bi syahadatil khalqi kelawan oleh persaksenane makhluk fihi ing dalem syahada bidzalika kelawan mengkunu-mengkunu istihqaq. Kana mongko ana sapa al-mamduh ana iku ajhalan nasi yaiku luweh bodhone menungso. Apa li annahu krana sak temene al-mamduh mang algha iku nganggurakan sapa al-mamduh al-yakina ing keyakinan waqad damalan dinginaken sapa al-mamduh adzanna ing penyono alaihi ing atas yakin. Waqad damalan dinginaken sapa al-mamduh ma ing barang inda ghairi kang ono ing dalem liyane mamduh alama ngalakan ing atas barang inda nafsi kang ono ing dalem awak dhewe ni mamduh. Dawuh niki musonep, kalau orang yang dipuji sesuai kali pengajian sing sak derengi ono wong alam sampean. Lek sampean dipuji niku akhirnya tertipu, terbuai oleh sanjungan, terbujuk oleh pujaan, dan sampean yakin, iktikad mantap bahwa sampean itu memang pantas untuk dipuji, pantas untuk mendapat penghargaan. Lalu sampean juga tertipu dengan persaksiannya makhluk bahwa sampean itu memang berhak untuk dipuji. Gampangane ngeten. Wong padha ngalem sampean kabeh, termasuk wong sing apik, wong sing loman, wong sing alim, wong sing lihai, wong sing pinter dan sebagainya. Dan orang lain sama-sama ngarani sampean koyok ngoten. Lho krana wong-wong wis padha ngarani ngeten, akhire sampean terbujuk dengan persaksiannya makhluk itu tadi. Moko lek sampean terbujuk mengiyakan dengan pengalame wong niku berarti kula ambek sampean niki termasuk wong bodoh. Apa kok diarani wong bodoh nggih? Karena keyakinan yang ada pada dirinya ditinggalkan, justru dia berpegangan dengan adzannya orang lain. Wong lain niku ngira sampean niku adzan, ngira sampean niku apik niku adzan, tapi sampean dhewe weruh lek sampean awak iku ndak berhak untuk dipuji, itu adalah yakin. Wong sing ninggalaken keyakinan ngrangkul sing jenenge adzan niki diarani wong paling bodoh. Sampean ana ndek siji ne dalan. Lek ing ngalor sampean yakin dicokot macan sebab ndek lor yakin ana macan. Tapi lek sampean ngidul, sampean nyongko ndek kidul ana ula. Kula baleni maneh. Lek ngalor sampean ketok ndek lor iku ana macan. Lan sampean yakin lek sampean ngalor mesti dicokot nang macan iku dipangan sampean. Terus lek ing ngidul sampean nyongko mengira bahwa di selatan itu ada ular, tapi ularnya belum ketahuan. Kira-kira sampean niku melayu ngalor apa melayu ngidul? Ndek lor yakin wis macane ketok. Ndek kidul ulahe durung ketok, tapi kira-kira sampean mamang. Lek sampean niku melayune melayu ngalor, lek sampean niku melayune melayu ngalor nggih. Ndek lor niku yakin ngeten, keliru contone nggih. Ndek lor yakin danuk macan. Ndek kidul dikira onok macan. Sampean sing yakin ndak onok macan sampean tinggal, sing dikira onok macan sampean lakoni. Niki kan jenenge tiyang mboten normal. Mestinya keyakinannya itu yang atau yang dipegang, atau contoh yang di depan, ngeten. Ngalor mang yakin onok macan. Wis lek malor sampean mesti mati. Yakin wis. Berarti lek sampean yakin dek lor ana macan, ojo ngalor. Sampean kudu ngidul. Karena yakin selamat. Tapi lek sampean niku nang ngidul niku hanya mengira ada harimau. Terus adzan iki sampean lakoni, sampean melayu ngalor. Sampean mati. Karena sampean mengamalkan dzan, yakinnya tidak digubris. Wong wis yakin dek lor niku ana macan. Kok sik moro ae? Kira-kira niku wong waras napa mboten? Ngidul awake niku dzon. Ndak ana macan berarti cara akal niku slamete yakinan ngidul. Lek ngidul mesti slamete, lek ngalor mesti celokoe. Lelek kula mbek sampean niku ninggalaken keyakinan, akhirnya sampean sik terjang ae, wis ero celoko yakin ana ndek lor niku ana macan sampean sik terjang mawon. Ya iku jenenge kula mbek sampean wong bodho. Keyakinan itu jangan ditinggalkan hanya karena mengejar sebuah zon saja. Niku contoh sing rotok bingung no. Onok contoh sing rotok yakin. Sampean dijak dodolan nang sing jenenge Zaid. Dodolan jari Zaid niki. Lek sing jari Zaid positif sampean niki oleh bati. Sedino minimal sampean oleh bati 20.000. Yakin tapi niku. Wis ketok moto wunan, barangi ono, pembeline ya ono. Singkati dituku barangi nggih wonten. Terus saiki ono uang, towo nang sampean. Towo ni muluk-muluk, sampean melok aku. Aku duwe konco sak mene, sampean kudu mbayar ngene. Lek sampean iso mbayar aku sak mene, sampean kok golek anggota oleh duit. Ini perbuatan yang belum positif. Sampean kok mengejar sing adzan mawon, penggawean sing yakin sampean tinggal. Hanya mengejar barang yang masih belum pasti. Nek prasa kula luweh apik sampean ngrumati barang sing yakin niki wau, ketimbang barang sing sampean adzan. Onten ngombe yakin niki sampean lek ngombe iso seger waras. Sing sitone sampean ndak ngerti nang khasiate obat, tapi sampean ndak paham apakah ini akan menyembuhkan atau nambahi loro. Lu sampean kok ndak ngombe obat sing yakin waras niku wau, sing diombe sing ngedon, niki jenenge wong ndak pati normal, Pak. Karena apa? Karena meninggalkan sesuatu yang diyakini, dia melakukan sesuatu yang masih ada di dalam dugaan. Kula mek sekedar memberi contoh, di dalam semua tingkah laku sampean monggo jenengan peloni omongan ngeten iki. Golek sing yakin ae. sing tebak-tebakan dituku. Iki tuku iki dua iki 10.000, lek tepak telung angka sak mene. Lah sampean tuku rokok 10.000 didol batine 2.000, mestine digawe kulak rokok nang sampean digawe tuku tepak-tepakan. Tepak-tepakan iki ndak yakin, sing 2.000 iku yakin. Aku ndak katene rusakan, Pak. Terusaken sampean dhewe. Sampean bondo 10.000 ditukokno rokok didol maning oleh bati 2.000. Duwe-duwe 10.000 iku tok wurung ndak tuku rokok sampean tuku barang tepak-tepakan lek telung nomor oleh iso oleh 100 pamane oleh 200.000. Itu lek masih edzon. Barang yang yakin ndak dilakoni, sing si edzon sampean lakoni ya apa kira-kira munggo sampean. Lek jari ini kiai musonib niku termasuk tiang sing paling bodoh. Jari ini di kitab Al-Hikam. Ngoten para rawuh mandar muka kula mbek sampean menjadi orang yang pandai mengambil hikmah daripada apa sing kula sampeaken iki. Allahumma amin. Wa qad syabbaha dzalika ba'duhum. Lan temen nyerupakaken. Zalika eng mengkono-mengkono takdimudzon alal yakin. Sopo ba'duhum setengah ulama biman kelawan uwong yahza'u kangge guyu sopo man bika kelawan siro. Waya kululan ngucap sopo ba'duhum laka maring siro. Ngucap ngeten annal adharo tasak temeni tai. Tai untuk bahasa tiang pasuruan. Nun sewu tae kotoran alatikang takruju metu opo adharo minjau fika saking wetenge sirok laha iku katui adharo roihatun utawe om ambu karo ihatil miski kang koyo ambu ne misik wa anta utawe siro tardo iku seneng iku ridho siro bisukriyati kelawan den kuyu-kuyu bika kelawan siro watafrohu lan bunga sobo siro bidalika kelawan mengkunu-mengkunu sukriyah wala syakalan ora mamang annal uyuba iku maujud annal uyuba yang dalam satuhune biro-biro cacat ala tikang yaklamu ngerti ha ing uyub al-abdu sopo kaulo min nafsi saking awak dhewe ne abet iku antanu dadi khabari anna luwe basin wa akdzaru lan luwe kotor minal adzarati ketimbang saking tai allati kang takhruju metu apa adzarah min jawfika saking wetenge sira ba'duhum gawe kalimat tamtsil utawa nyerupakaken kelawan tingkae wong sing takdimudzon alal yakin modele ngeten onten tiyang guyu-guyu sampean ngaten nggih mari guyu-guyu muni ne ngeten innal adzaratallati takhruju min jawfika laha raihatun karaihatil miski mas mbak kotoran sampean sing metu teko silite sampean iku ambune wangi koyok minyak misik lan sampean rido diguyu-guyu kelawan omongan sing koyok ngoten sampean seneng nuwun sewu lek ana uwong ngarani kotorane sampean iku wangi sampean seneng opo sampean tersinggung lek sampean iku dilem nang menungso mergo ambune kotorane sampean wangi nun sewu barangkali sampean iku adalah orang yang kurang normal wong wis weru cacat kok diarani api wis weru eek kok diarani ambune wangi iki judungi duduk ngalem iki ngedelepno cak ngedelepno lek ngalem niku mboten ngoten cocok karo tingkahe kaya dene ana arek wedok elek ireng dirayu nang konyen waduh lek cek ayune. Lek arek niku ayu diarani ayu ndak sepiro ya. Lho lek sakniki arek elek diarani ayu ya apa jenenge? Wong cacat diarani apik. Wong jahat diarani khusuk. Iku podo ambik ngenyek iku. Lu sampean lek ngono iku ojo meneng. Sampean kudu pegel. Tapi artine pegel iku ojo pegel nang uang singarani api. Pegel nang awak dhewe. Sebab uang sing diarani api. Padahal uang elek. Niku podo karo uang diarani tahe ewangi. Lek wis jenenge diarani tahe wangi. Mungkin sing ngarani wangi niku uang iku tok. Iliani. Wong niku bakal ngarani sampean niku basi. Wong jenenge tahe. Allah. Sedaya kotoran yang ada dalam diri kita. Masih disimpan koyok nopo. Lama-kelamaan. Mesti akan terlihat oleh orang. Lulek wis terlihat oleh orang. Mandar muka kulo kali panjenengan. Iso dadi wong sing waras. Iso dadi wong sing apik. Masih wis diarani. Apik temenan padahal elek. Allahumma. Amin ya Rabbal Alamin. Wala syakka. Tidak ada keraguan lagi. Bahwa cacat. Allati ya'lamu al-abdu min nafsihi. Yang diketahui oleh seorang hamba tentang cacatnya sendiri. Itu sakjane antanu. Luweh basin. Wa akdharulan luweh kotor. Minal adharoti ketimbang saking kotoran. Sing metu teko weteng. Lek-ek niku kotore paling krungu sak ruangan to. Tapi lek cacat duduk sak ruangan, sak desa krungu kabeh. Bahkan lek wong gede, sak kabupaten niku krungu lek sampean duwe cacat. Nek cacat niku basine masyaallah nemen. Ketimbang kotorane menungso, sik nemenan basine cacat. Lu sampean ketok duwe cacat. Awake dhewe ngerti lek duwe cacat. Wong liyane ngarani sampean api. Kan luweh jahat. Nun sewu, luweh bodoh ketimbang wong sing diarani duweni taek wangi. Bab lek taek niku basine mesak ruangan tok. Tembelek niku basine sak ruangan tok. Tapi lek cacat niku sak kabupaten iso. Sak kecamatan, sak donya iso. Wis jelas ketok cacate kok sik diarani apik, berarti dek ini ku luweh bodoh ketimbang uang sing diarani duwe taek wangi. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal mu'minin. Allahumma stur auratina wastur jami'a zallatina wastur jami'a uyubina ya Allah. Menawi kula enggak ada cacat mandar muka panjenengan tutupi Gusti. Mandar mugi panjenengan dadosaken cacat sing disepuro. Lek duwe salah mandar muka dadi salah sing disepuro. Lek duwe kelakuan apik mandar muka dadi kelakuan sing ditrimo lan boten kereken kula. Kula kira-kira ndak ngerti lek duwe kelakuan apik tapi Gusti Allah nerimo. Mandar muka kula kali panjenengan iso dadi wong sing lali nang kebagusane lan eling nang kesalahane. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Kan ngoten wong sing apik niku. Lek duwe kebagusan ojo dieling-eling, tapi lek duwe kesalahan monggo diilingi terus kesalahan iki supaya sampean mboten nglakoni maneh. Idza atlaqa sanaa ai alsinatan nasi bithana'i alaika walasta bi ahlin fasni alaihi bima huwa ahlu. Bismillahirrahmanirrahim. Idza atlaqa arikalane ngeculaken sapa Allah asanaa ing pangalem ai alsinatan nasi tegese ing biro-biro lesane menungso bisana iklawan ngalem alaika ing atase sira walastalan ora ana sapa sira iku bi ahlin wong kang ahli. Aiwal halu tegesi utawi tingkaiku anaka sak temene siro. Lasta iku rauno siro ahlan iku wongkang ahli. Lima maring barang. Yath nauna. Kang alam soponas bihi kelawan ma'alaika engatase siro. Ima liadami wujudi dhalika ono kalane krono. Orah anane mengkunu-mengkunu mayat naunabihi. Fika eng dalam siro. Aulikau nika uto krono anane siro. Maiban iku wong kang cacat. bil uyubi kelawan biro-biro cacat al asliyati kang asli wal aridati lan kang anyar teko. Fala tasta iku mongko orang haki siro tanaan ing pengalem alaihi ing alaika ing atasi siro. Laula fadlullahi lamono ora ono utawi anukrai Allah alaika ing atasi siro iku maujud. Wasatru lan ora ono utawi aling-alingi Allah al-yamilu kang bagus iku maujud. Fa'athni mongko ngalem siro alaihi ing atasi Allah bima kelawan barang huwa kang utawi ma ahlu iku gadane Gusti Allah. Le'e Gusti Allah ngeculaken pengalem pemuji nang sampean. Le'e Gusti Allah niku ngeculno lesane menungso iku supaya ngalem sampean. Nah ngoten apa nggih? Dadi wong sak alam niki ngalem sampean niku mergo Gusti Allah sing dadekno cangkeme wong niku ngalem kula sampean. Sampean dipilih nang wong sak donya iki mergo Gusti Allah ngongkon wong-wong ngongkon makhluk niki milih sampean. Masih sampean ndak lapo-lapo. Lek pancene wis Gusti Allah ngongkon tangane wongku milih sampean, sampean akan tetap terpilih. Nang dadi lek Gusti Allah wis ngeculaken cangkeme wong niku kongkon ngalem sampean. Walasta bi ahlin, padahal sakjane sampean niku mboten cocok karo almane wong. Aywal halu annaka lasta ahlan lima yasnauna bihi alaika. Artine sampean niku dudu ahline wong sing bukan seperti yang dikatakan orang itu. Orang mengatakan sampean baik, ternyata sampean jelek. Wong ngarani sampean ahli sembahyang, ternyata sampean ndak tahu sembahyang. Wong ngarani sampean niku loman, ternyata sampean niku medit. Wong ngarani sampean niku sabar, ternyata sampean niku bengis. Mboten ahline sampean niku imma li adami wujudi dzalika fika. Ono kalani krono panjeni barang sing dilemno uang niku ndak ano di sampean. Utowo ono kalani sampean niku panjeni cacat sing asli. Ya apa maksudnya cacat sing asli? Watek pak. Watek. Nuhun sewu. Watek nang Gusti Allah kadung didadekno asli. Apes samane. Diarani menangan, diarani juara. Padahal menungso niku asli mboten juara kan. Winter jare wong padahal asline menungso niku mboten pinter, bodoh. Sebel-bel wisan panjene. Cuma nang Gusti Allah dikatakno koyo pinter, padahal sebel. Dadi ndak cocoke pengalame menungso niku ada dua tebakan. Ono kalane pancene sifat sing dilemno menungso niku mboten wonten di ati kula sampean. Ono kalane pancene cacat sing asli. Utawa cacat sing anyar teko. Cacat sing asli utawa cacat sing anyar teko sing duduk pancene ndak ana. Contone carine wong sampean niku wonge sabar tapi ternyata krono nafsu akhire ngamuk. Lho ngamuk ini kan arido jenenge. Aridi. Fala tastahiqu tsana'an 'alaika, maka niscaya sampean itu krono wis ndak cocok karo pengalaman menungso sampean ndak tidak berhak untuk dialem wong. Andai kata tidak ada fadl saking ngarsane Gusti Allah lan boten ditutupi kelawan tutup-tutupi Allah sing api. Lulek sampean iku dilem nang menungso padahal ndak cocok ya apa sing enak. Fa athni alaihi bima huwa ahluhu. Sampean muji nang Gusti Allah sesuai dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Fal adabu tegese mongko utawi tata kramane iku antusnia yento ngalem sapa sira ala sayyidika ing atase pangeran sira bima kelawan barang wa kang utawi ma iku ahlu ahline Allah ahline sayyid utawa wa kang utawi Allah ngoten non wa kang utawi Allah iku ahlu ahline ma sing niku nggih ngoten pisan wae liyakuna trapun ana apa dalika mengkono-mengkono tanak syukron iku nyukur li nikmati satri maring nikmati tutup-tutupi Allah alaika ing atase sira wa itla il alsunilan oleh ngucapakeni piro-piro lisan bima ika kelawan ngelem ing siro madami ahliyatika serta ora anan ahli siro lahu maring lidhalika maring kunu almadhu lan wala tartar lan ojo kebujuk sobo siro biakwalil madihina kelawan piro-piro pengucapi wong kang muji. Dadi lek wong niku ngalem sampean padahal sampean ndak pantes karo alemane wong. Ono kalane krono pancene sampean tidak memiliki sifat sing dielemno wong. Ono kalane pancene krono kelemahan kita yang asli. Ndak mampu kita berbuat seperti itu memang. Kalau keinginan ada tapi enggak mampu. Nang sampean wong ngarani sampean iku wong ahli poso taunan, padahal sampean ndak pernah berpuasa. Tidak pernah berpuasanya itu karena sampean enggak mampu asli nih. Utawa krono mampu cuma sampean iku enggak ada penyakit aridi. Dhewe penyakit emah. Jarine wong sampean iku diarani wong ahli poso, tapi ternyata enggak pernah puasa krono sampean iku duwe apes sing apes ini ku anyar. Ya apa sikap kita sakjane sing eco? Paling bijaksana napa? Sing paling bijaksana kula ambek sampean iki ayo muji nang Gusti Allah. Ngeten carane muji alhamdulillah ya Allah Gusti. Masih yo awak kula niki mboten ahli poso teng tiyang kula diarani ahli poso Gusti. Sing dadosaken tiyang lesane iso ngomong bahwa kula niki ahli poso niku panjenengan ya Allah. Kulo kajengi bales nopo teng panjenengan. Kulo mboten saged bales nopo-nopo Gusti. Pun. Ibadah kulo tak tambahi sesuai dengan kekuatan kulo. Ngoten. Dadi duduk moro kulo panjenengan ngamuk nang wong sing ngalem. Ngilok no nang wong sing ngalem. Itu ndak perlu. Kulo kali panjenengan cukup. Matur suwun. Bersyukur datang Gusti Allah. Yang telah menjadikan mulut-mulut manusia itu untuk memuji kita. Yang menjadikan lesan-lesan manusia itu untuk ngarani kulo kali panjenengan api. Kulo ngomong ngeten iki kulo balen-baleni para mustami'in wal mustami'at krono pancene awak kita niki sakjane ndak ana api eh, Pak. Menungso niku ndak duwe keapian blas saestune. Sampean delok pun nang watak sampean dhewe-dhewe. Kabeh menungso niku ndak kira ana sing duwe keyakinan ingin membahagiakan orang lain, mboten wonten. Andai kata ada manusia yang punya perasaan ingin membahagiakan orang lain, itu ada sebabnya. Membahagiakan wong tua, apa perlu nih? Supaya awake oleh ganjaran. Ingin membahagiakan ibu, apa kok membahagiakan ibu? Ya krono kepingin oleh ganjaran teko Gusti Allah. Andai kata membahagiakan orang tua itu tidak ada pahalanya saking Gusti Allah. Kulo dereng yakin panjenengan sedoyo nggih termasuk kulo niki iso apik nang wong tua. Oleh apik nang wong tua, oleh apik nang tonggo, krono awak kula mbek sampean niki kepingin ganjaran teko Gusti Allah. Itu isi hati yang paling kecil. Apik niku pun. Malah lek sakniki niku apik nang tangga itu krana kepingin oleh manfaat. Mbuh manfaat nopo yang jelas ada udang di balik peyeknya. Tidak mungkin orang itu akan baik hati tanpa ada tujuan apa-apa, kecuali lek tiyang niku wis duwe ilmu. Ilmu ni ya koyok niku wau. Satu-satunya jalan lek panjenengan-panjenengan di alam mung ya balik nang Allah iku sing apik dudu aku sapa Gusti Allah. Karena kita sadar diri kita itu enggak ada apa-apanya. Lek kula ambek sampean dilem nang menungso terus meneng terus ibadah ndak ditambah iku jenenge syukur niku mandek ana di sampean. Tapi kalau syukur itu kita lanjutkan ibadah ditambahi berarti kita itu bertambah bersyukur datang ngarsane Gusti Allah. Wis pokoke gampangane niku kula mbek sampean niku iso dadi wong apik mergo ana tutup-tutupe Gusti Allah sing apik kaya pengajian sing telah lalu. Pandai kata ndak ditutupi kesalahane nang Gusti Allah, mbok aja ndolek ndak ana apik wong iku, Cak. Elek kabeh menungso niku, ya termasuk sing ngomong niki padha kabeh wis. Mergane kula mbek sampean niku selalu diperintahkan untuk minta maaf datang Allah, istaghfiru rabbakum. innahu kana ghafaro. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ibiman nafi'a wa fiqni amalan maqbula. Rabbi zidni ibiman nafi'a wa fiqni amalan maqbula. Allahumma salli ala Muhammad wa maulana Muhammad mandar muka keterima kape. Sing akeh wis njaluk sepuro nang Gusti Allah. Krono tiang niku lek gelem njaluk sepuro nang Gusti Allah berarti dek niku ngarani awake salah, lek ana wong ngarani api-api iku ana ndek Gusti Allah. Ngoten maknane wong njaluk sepuro iku, Pak. Sampeyan diarani wong apik terus mari ngono meneng enggang-enggang kangkung, kaya wong apik-apik dhewe sak donya iku ya mandek ana ndek sampeyan tok ndak oleh ganjaran sampeyan. Lek sampean dilem nang menungso terus njaluk sepuro nang Gusti Allah berarti kita ini pujaan orang lain yang mengarah kepada diri kita, kita kekno nang Gusti Allah. Apik dadine. Karena pancene yang berhak untuk dipuji ini guna mung Gusti Allah. Coba sampean lihat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji itu gak ada negosi Allah. Lek ana wong muji nang sampean ojo diarani sampean sing apik. Krono panjene puji semua miliknya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi sampean ngekei duit nang wong. Wong sing dikei duit muni matur nuwun. Matur nuwun nggih, nggih. Sampean muni nggih iku keliru iku. Salah alamat iku, Pak. Sampean ngekei klambi nang wong miskin. Sing dikei kelambi muni matur nuwun nggih. Sampeyan muni nggih, nggih, kliru iku. Apa? Tutup matur suwun nang sampeyan iku sing asli. Matur nuwun sing asli iku tembuse nang Gusti Allah. Cuma wong e cek ceke sampeyan jawab mawon. Sampeyan ngekei duit nang wong, plek. Nang wong e diterima matur suwun nggih. Nggih, Duh Gusti, tiang niku matur nuwun datang panjenengan. Lho ngoten wayahe. Soale lek panjenengan ngekei duit nang uang, uang yang matur suwun sampean muni nggih, engko iku iso-iso setelah sampean memberi sesuatu kepada orang itu, kok akhirnya uang sing sampean kei duit niku ndak apik nang sampean, ndak nyopo, sampean grendul. Piye nae? Sik ndak duwe ning ngemis-ngemis rene njaluk duit, njaluk utangan. Oh, barang suki ndak nyopo jerangkong iku. Lah. Itu akibat karena sampean di omongi matur suwun sampean muni enggih lan dianggap nikmat iku teko sampean dhewe padahal sampean sugih iku sing ngekeki Gusti Allah. Sampean dagang-dagangane laris sing dadekno laris ya Gusti Allah. Ana karene dhuwit sing ngekeki karen-karen ya Gusti Allah. Dadi lek sampean ngekeki nang uang teko rezeki karen-karen sampean iku berarti iku teko Gusti Allah, duduk teko sampean. Mergane lek sampean mari ngekeki wong terus wong sing sampean keki ku ndak membalas apa-apa nang sampean. Ojo loro ati, tapi sebaiknya manusia yang diberi itu tetap matur nuwun. Lan matur nuwun iku dudu nang kula, dudu nang sampean sing ngekeki, tetapi datang Gusti Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sedaya, kaum muslimin wal muslimat, al mukminin wal mukminat, namung mekaten ingkang saged kula aturaken, salaluputi kula njaluk sepuro sing kathah banget. Kula niki menungso sing dhaif, manusia yang banyak kekurangannya, manusia yang banyak kesalahannya, dadi lek wonten salah kula njaluk sepuro. Sakmenten mawon napa ingkang kula aturaken, hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thoriq. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.